Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan beberapa adillah, beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya manhaj salafi ini akan tetap ada ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Yang konsekuensinya di sana ada satu kaum yang terus berpegang teguh di atas sunnah, di atas manhaj salafi ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Kita lanjutkan dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Qala al muallif rahimahullahu taala ma rawahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di dalam sahihnya, an Jabir, dari Jabir ibnu Samurah, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yabra hadah layabra hadad din, senantiasa agama ini qaiman, tegak. Tegaknya yaitu dengan dihidupkannya sunnah-sunnah, dihidupkannya syariat agama. Yuqatilu alaihi isabatun minal muslimin, yang berperang di atasnya, yaitu di atas agama yang lurus, isabatun minal muslimin, satu kelompok dari kaum muslimin, hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Warawa aidan min hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan diriwayatkan pula dari hadis Abdullah bin Amr bin As, annahu qala, bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tazalu isabatun min ummati, senantiasa sekelompok dari umatku, yuqatiluna ala amrillah, yang mereka berperang di atas urusan Allah, yakni di atas agama yang lurus, qahirina li'aduwihim, yang mereka menguasai atau menang di atas musuh-musuhnya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya kemenangan ini ada dua macam. Kemenangan yang pertama adalah bisayf wassinan, dengan pedang dan senjata. Akan tetapi kemenangan yang ini, seperti disebutkan oleh Abu Sufyan ketika menjelaskan peperangan antara Nabi dan orang-orang kufar, sijalun, terkadang menang, terkadang kalah. Tidak terus-menerus menang apabila dinisbahkan kemenangan dengan pedang atau senjata. Yakni terkadang menang dan terkadang kalah. Sebagaimana hal ini juga terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, kemenangan dari sisi al-hujjah wal-bayan. Dari sisi hujjah, al-bayan dan penjelasan. Maka yang seperti ini ila qiyamis sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Ahlus sunnah tidak pernah kalah. Ya, tidak pernah kalah. Karena hujjahnya berasal dari Al-Quran dan sunnah, dan dari orang-orang pilihan, yaitu para sahabat dan para tabi'in dan atba'ut tabi'in. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Tidak akan berpengaruh. Maka ahlu sunnah yakin, sehebat apapun serangan orang-orang yang memusuhi ahlu sunnah, dia yakin ahlu sunnah tidak akan hancur. Ahlu sunnah akan tetap ada ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Hanya saja di perjalanan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menguji di antara hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang kokoh dan istiqamah, dan siapa di antara mereka yang tidak kokoh berpegang teguh dengan sunnah ini. Yang tentunya bagi mereka yang ikhlas, yang berada di atas sunnah ini, insya Allah mereka yang selamat. Dan sebaliknya, ketika sudah atau ketika dia tidak ikhlas, baik tidak ikhlasnya ini muncul dari awal ataupun di pertengahan, ya, di pertengahan dakwah, maka dialah yang akan tersingkir. Dia akan jatuh. Dia akan terpengaruh dengan orang-orang yang memusuhinya. Orang-orang yang memusuhi ahlus sunnah. Karena orang-orang yang memusuhi ahlus sunnah, mereka tidak akan tinggal diam. Tidak tinggal diam membiarkan ahlus sunnah kokoh di atasnya. Memberikan syubhat, memberikan tekanan, intimidasi, dan seterusnya. Tidak akan ridho. Tapi kata Rasulullah SAW, la yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Ini bagi siapa? Yang bagi orang-orang yang berada di atas sunnah dengan ikhlas, tidak akan terpengaruh. Di dalam riwayat lain, wala man khadalahum, tidak pula orang-orang yang menggembosi mereka. Apa perbedaannya? Kalau yang pertama ini orang-orang yang di luar mereka, di luar ahlus sunnah, orang-orang yang benar-benar jelas-jelas menyelisihi ahlus sunnah. Adapun yang kedua, yang khadala, ya, yaitu yang menggembosi, itu mereka berada secara zahir di barisan ahlus sunnah. Dia berada di barisan ahlus sunnah, berbicara dengan ucapan ahlus sunnah, berkata qala Allah, qala Rasul, qala salaf as-salih, seperti itu. Tetapi dia memiliki tujuan-tujuan yang buruk yang dia sembunyikan dari kaum muslimin atau dari ahlus sunnah. Nah, bagi mereka yang kokoh di atas sunnah atau yang ikhlas di atas sunnah, kedua kelompok ini tidak akan berpengaruh kepadanya. Hatta ya'tiyahumus sa'ah, sampai datang kepada mereka as-sa'ah, hari kiamat. Wahum ala dalik, dan mereka kokoh di atas itu, tetap di atas itu, tidak bergeser sedikit pun. Qala rahimahullah ta'ala wal muradu bihadihil isabah, dan yang dimaksud dengan kelompok ini ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah at-ta'ifati al-mansurah, mereka itu adalah ahli sunnah, kelompok yang ditolong, atba'il manhaj salafi, para pengikut manhaj salaf, wal baqiyati al-mustamirati, al-mustamirati yang kekal, mustamirah, terus menerus, ya. Hatta takuna akhiruha, sampai isobah terakhirnya, ya, dari isobah siapa? Isobah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia atau kelompok tersebut tegak di atas ad-din, di atas agama. Tilkal lati takunu ma'a Isa alaihi salam, mereka itu adalah yang bersama Nabi Isa alaihi salam, yang nanti ikut berperang bersama Nabi Isa. Qala wal muradu bi amrillah, dan yang dimaksud dengan urusan Allah, ay hububutil karih, yakni hembusan angin tersebut, allati ta'khudhu ruha kulli mu'minin wa muslimin, yang angin tersebut itu mengambil ruh setiap mukmin dan muslim, ba'da Isa alaihi salam, setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Hal ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, seperti ada penjelasannya dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim, bahwasanya yang dimaksud dengan amrillah atau dimaksud dengan qur ila taqumus sa'ila anam hatta taqumus sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat, maksudnya adalah qurbi as-sa'ah, ya, dekat hari kiamat, ya, sampai mendekati hari kiamat. Karena setelah ta'ifah tersebut berperang bersama Al-Imam Mahdi dan bersama Nabi Isa, dan mereka berkuasa di muka bumi ini, sampai nanti akan kita baca di hadis berikutnya, tidak didapati orang yang menerima sedekah atau zakat. Saking makmurnya di saat tersebut, dia berputar-putar mencari orang yang mau menerima sedekah dan tidak mendapatkannya. Kemudian setelah itu Nabi Isa meninggal, dan kemudian setelah itu dekatlah hari kiamat dan ditandai dengan meninggalnya seluruh mukmin atau seorang yang memiliki keimanan walaupun sebiji sawi. Setelah mereka meninggal, baru di situ tegaknya hari kiamat. Dan hari kiamat ini ditegakkan di atas orang-orang yang paling buruk, ya, di atas orang-orang yang paling buruk. Qala rahimallahu taala, ma rawahu Ibnu Majah, dan juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa Ahmad an Abi Anabah al-Khawlani, wa kana qad shalla al-qiblataini, dan Abu Anabah ini pernah melakukan salat dua kiblat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya isyarah bahwasanya ini adalah sahabat lama, sahabat termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, termasuk sahabat-sahabat yang awal-awal. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yazalullahu yaghrisu fi hadhihi ad-din gharsan yasta'miluhum fi ta'atihi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala yaghrisu, menancapkan, menanam. Makna dari yaghrisu itu menanam. Fi hadzal di dalam agama ini gharsan, tanaman, yasta'miluhum fi ta'atillah, yang dia menggunakan kepada mereka fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Maksud dari hadis ini, yang dimaksud dengan yaghrisu gharsan, yakni Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau memilih dari manusia ini, khususnya dari kaum muslimin, seorang ulama yang kaum muslimin menjadikannya sebagai bimbingan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau ketika melihat anak-anak yang mereka belajar hadis, kemudian mereka memegang pena dan tinta-tinta, maka Al-Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ya, Hada gharsullah. Ini adalah tanaman yang Allah tanam, fiddin, di dalam agama ini. Jadi mereka lah para gharsullah, ya, tanaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan selalu menjaga agama ini ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Seharusnya kita bangga ketika putra-putri kita ini berada di barisan ini. di barisan orang-orang yang mencari ilmu, berada di barisan orang-orang yang menghafal hadis, menghafal Al-Quran, menulis hadis-hadis Nabi, menulis faidah-faidah dari para ulama dan seterusnya. Dan ini merupakan nikmat yang agung. Ini merupakan nikmat yang agung. Makanya Al-Imam Ibnu Mubarak mengucapkan seperti itu dengan ucapan bangga, ya. Dengan ucapan bangga. Merekalah warasullah. Mereka itu adalah tanaman-tanaman yang Allah tanam untuk agama ini. Hadis ini ditafsirkan lagi atau dijelaskan lagi di dalam hadis yang lain seperti yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Ma rawahu Abu Dawud, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Al-Hakim dan Imam Hakim fil Mustadrak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, innallaha yab'atsu li hadhil ummah, sesungguhnya Allah mengutus, mengangkat li hadhil ummah, untuk umat ini, ala ra'si kulli mi'ah, di penghujung setiap 100 tahun, ya, ala ra'si kulli mi'ati sanah, ya, di penghujung setiap 100 tahun, man yujaddidu laha dinah, yaitu orang yang memperbaharui untuk umat ini agamanya. Yang dimaksud memperbaharui di sini bukan membuat ajaran baru, tetapi menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan kembali syariat Islam yang kaum muslimin sudah melupakannya atau bahkan menganggapnya sebagai perkara munkar. Dan ini sudah terjadi, ya, di zaman sekarang, yaitu anggapan perkara yang sunnah dianggap perkara munkar. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif, ma rawahul Khatib al-Baghdadi, dan apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Khatib al-Baghdadi fi syarafu ashabil hadis, dalam kitabnya kemuliaan ashabul hadis. Apabila dikatakan ashabul hadis, maksudnya adalah ahlu sunnah. Min hadis Ibrahim ibn Abdurrahman al-Adari, dari hadis Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdurrahman al-Adari, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma, akan memikul terhadap ilmu ini, min kulli khalafin, dari setiap guru, dari setiap kurun, yakni generasi, ya, generasi setelah generasi salafus salih. Siapa uduluhu, orang-orang yang siqah, orang-orang yang kokoh di atas agama, di atas ilmu, yang mereka ini adalah para ulama, ya, yang mereka ini adalah para ulama. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah Alkitab wa Sunnah. Akan dipikul Alkitab dan Sunnah ini pada setiap generasinya orang-orang yang adil, orang-orang yang siqah, orang-orang yang kokoh dan istiqomah di atas sunnah. Jadi tidak perlu khawatir dengan dakwah ahlu sunnah ini. Yang kita khawatirkan itu adalah diri kita. Kita khawatirkan diri kita karena khawatir tergelincir, terjatuh. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kondisi para ulama tersebut atau orang-orang yang udul, orang-orang yang adil, orang-orang yang siqah tersebut, yakni para ulama, yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang mereka itu menafikan dari Alkitab dan Sunnah tahrifal ghalin. Tahrif secara bahasa itu merubah, ya, merubah. Al-ghalin, orang-orang yang melampaui batas. Karena nanti di zaman tersebut akan banyak orang-orang yang merubah ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirubah oleh kelompok-kelompok tersebut, diselewengkan maknanya, dipelintir maknanya, supaya mencocoki hawa nafsunya, mencocoki kemauannya atau mencocoki kelompoknya. Siapa yang bertugas menafikan semua itu? Mereka para ulama, ya, mereka para ulama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa intihalil mubtilin, al-intihal, al-intihal di sini disebutkan dalam syarahnya yakni al-iddi'a atau iddi'a'u qawlin. Iddi'a'u qawlin, pengakuan secara lisan. Ya, ini pengakuan orang-orang batil mengaku berada di atas al-haq. Ini akan ketahuan oleh para ulama. Akan diketahui oleh para ulama. Yang kita ini tidak tahu langkah dan gerak-geriknya, para ulama tahu. Mungkin kejadiannya misalkan ramainya setelah 7 tahun, para ulama 7 tahun sebelumnya sudah tahu. Ya. Dari mana? Mereka orang-orang rasikhun, kokoh keilmuannya. Contohnya montir. Ya. Montir yang sudah mahir. Dia bawa mobil yang sudah agak rusak. Ini sudah tahu nih dia. Ini kena ininya, ininya, ininya. Tahu. Tapi beda kita yang gak tahu apa-apa. Bawa aja yang penting jalan. Ya, gak, selama rodanya gak copot, sudah jalan aja. Gitu. Tapi montir tahu ini. Wah, bahaya ini. Ini gini nih. Nah. Ini hanya sekedar gambaran saja, ya, sekedar gambaran. Dari mana para ulama tahu? Khibrah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mereka. Firasah, ya. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para ulama. Kenapa ya? Karena mereka ini orang-orang yang sudah berkorban untuk agama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang lebih daripada yang lain. Berkata Alim At-Tibi, maksudnya adalah at-tashabbuh bil batil, menyerupai kebatilan. Yang intinya, yang dimaksud wantihalil mubtilin itu adalah orang-orang yang mengaku menyandarkan diri kepada al-haq, kepada ahlus sunnah, ya, padahal mereka adalah orang-orang mubtil, orang-orang yang berpegang teguh kepada kebatilan. Diketahui oleh para ulama. Karena tadi tugas atau keberadaan mereka, ya, di dalam agama ini sebagai yanfuna anu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin. Kemudian satu lagi wa ta'wilal jahilin, dan ta'wilnya orang-orang jahil. Menyelewengkan makna-makna ayat, menyelewengkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Jadi sok dia mengetahui, oh ayat ini maksudnya gini, hadis ini maksudnya gini, padahal dia jahil, ya, padahal dia jahil. Siapa yang mengetahuinya? Para ulama, ya. Para ulama, yaitu orang-orang yang akan selalu memikul agama ini, memikul ilmu ini, yaitu Alkitab dan Sunnah, yang ada setiap kurun, ya, setiap zaman, setiap generasi itu ada, yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan tadi di hadis yang sebelumnya. Allah akan memilih, ya, dari umat ini setiap penghujung 100 tahun man yujaddidu dinah, ya, yang memperbaiki, ya, agama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah al manhaj salafi itu akan terus tegak ila qiyamis saah, sampai tegaknya hari kiamat. Sehingga kita tidak mengkhawatirkan manhaj salafi ini sirna atau hilang. Karena manhaj salafi ini adalah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila qiyamis saah, sampai tegaknya hari kiamat. Justru yang kita khawatirkan adalah diri-diri kita. Kita takut kita tergelincir, kita jatuh, terpuruk, dan tertinggal jalannya roda manhaj salaf ini. Maka di sini kita perlu banyak berbekal dengan ilmu dan tentunya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap kokoh di atas sunnah ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan kita di atas sunnahnya dan di atas Taifah Al-Mansurah ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang lain berkaitan tentang bahwasanya ahlu sunnah atau al-manhaj salafi akan selalu tegak ila qiyamis sa'ah, dan insyaallah akan kita baca pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.